Ini ini dia. Usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan itu di rentang usia berapa, Bunda? Itu pertanyaannya. Itu tadi, apa kan memang ada aturan sekarang ya, perempuan di atas berapa, 21 tahun ya. 23 tadi yang Univira mau nikah di usia 23 tuh bagus. Alhamdulillah. Bagus, bagus banget. Ya Bu Isa di 23 tuh, 23 ya. Insya Allah 23 udah selesai juga ya. Kecuali kedokteran, kalau kedokteran belum selesai. Insya Allah udah Bu, doain ya Bu. Amin. Makanya Bu Isa waktu punya anak Mas Lana, yang pertama yang dibawa ke koas, bawa ke rumah sakit terus selalu dibawa dia. Tapi kalau kuliah yang lain, insya Allah 2-3 sudah selesai kan, paling enggak tugas pertama menjadi seorang sarjana sudah selesai, jadi kita juga lebih lapang lagi, kurang lebih gitu ya, 2-3. Ini mau nikah 23 semua atau sudah ada yang lebih? Kalau rentangnya gimana kira-kira, Bu? Oh iya, biasanya sampai maksimal 30 ya. 30 ya. Karena kadang-kadang di atas 30 juga ya estrogen itu dia mulai menurun juga gitu. Mulai menurun. Memang itu tadi Bu Isa bilang the topnya itu 23 sampai 30 atau sampai 27. Itu bisa. Insyaallah. Ya. Makanya yang saat ini sekarang udah 25, 26 ya dikencengin doanya. Cari doanya. Iya, karena bukan apa-apa. Memang kita menikah itu bukan sekedar hanya mempunyai anak dan sebagainya, bukan menyempurnakan agama. Ya. Kalau belum menikah itu agamanya baru separoh. Kalau udah nikah agamanya baru utuh. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu, Nabi yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita menikah, agama kita baru utuh. Kenapa? Karena pada saat kita menikah, ya semua ibadah kan terjalankan, termasuk ada ibadah intim suami istri. Dan pada saat menikah kan, ya kita menyebut Allahnya itu lebih kencang lagi. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena mulai berhadapan dengan tidak diri sendiri, berhadapan dengan ada suami. Suami juga tidak sendiri, dia ada orang tuanya, ada kakak adiknya. Nah, ini kan kita berinteraksi pada banyak orang kan? Pada saat berinteraksi pada banyak orang ini, ilmu agama kita pakai. Apa sih? Itu tadi, senantiasa lembut, senantiasa ya bijak. Nah, supaya lembut, bijak kan kita pasti sebut-sebut Allah kan? Dan selalu mau belajar, ibadahnya jadi lebih teratur. Percaya deh, nanti kalau sudah menikah, ya itu sholatnya itu jauh lebih tawadu lagi atau lebih khusyuk lagi. Dibanding sebelum menikah. Karena sebelum menikah kan kita hanya berhadapan diri kita sendiri. Kalaupun ada orang tua kita tuh penuh pemaaf dan sebagainya, penuh pengertian. Tapi kalau nanti orang tuanya suami, ya itu kan belum tentu sama seperti orang tua kita kan, makanya kita perlu bijak. Itulah makanya yang disekatakan kita diminta menikah itu untuk menyempurnakan agama kita. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Makanya yes, ya doa cepat menikah. Tinggal tinggal belajar. Dan sepakat itu ya, sepakat pertama ya, ini pernikahan ini guidance-nya apa? Quran, hadis, ijtihad ulama. Termasuk ijtihad ulama ini adalah ilmuwan-ilmuwan penelitian-penelitian tentang tubuh manusia ini harus perlu ditambah di sini. Ya. Terus sepakat sama suami, pokoknya habis nikah kita taklimnya rutin ya, ngaji, mengkajinya rutin. Nah, harus gitu dari awal ya. Supaya mendapatkan suami yang mau ikut taklim, mau ikut seminar. Karena banyak juga yang sudah menikah nih, yang kayak Ibu Isa udah terlanjur tuh. Ya, suaminya gak mau ikut taklim. Tapi yang diharapkan pasangan-pasangan muda ini dengan kesadaran, dan itu harus negosiasi ya calon istri ya. Ya, nanti kalau misalnya ta'aruf gitu ya, pokoknya kita harus selalu ngaji ya. Gitu, itu inti loh. Ya. Masih banyak jawabannya. Kalau perlu dicatat, taruh di buku nikah, di pranikah itu. Ada lembar pranikah itu, perjanjian pranikah itu taruh cekrek tuh. Karena banyak sekali kita nih, ya, gak menggunakan lembar perjanjian pranikah itu di kosong-kosong. Ya, Bu Isa kalau disuruh ulang, Bu Isa mau tulis itu ah. Sayangnya gak bisa diulang gitu ya, Bu. Iya, makanya kan banyak juga nih teman-teman yang ibu-ibu yang sudah menikah ini cuman istrinya aja yang belajar, istrinya aja yang taklim, suaminya susah banget ya. Karena di awal-awal kita nggak ada perjanjian itu. Gitu. Bu Isa juga baru sadar setelah beberapa tahun bernikah, ya. Karena dulu memang belum banyak taklim kan. Jadi kita nggak tahu bahwa oh kita harus tambah ilmu dengan taklim bersama-sama, pengetahuannya sama, jadi enak gitu. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Insya Allah, terima kasih banyak jawabannya Bu Isa. Semoga kita doain juga sahabat muslimah di sini yang masih jomblo, semoga Allah permudah gitu. Amin ya. Cita-citanya. Amin. Ini langsung angkat tangan ya. Amin ya Allah. Amin amin amin amin. Cakep banget aminnya gitu ya. Izin bertanya Bu, jika mens tidak teratur seperti tidak mens 2-3 bulan, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi? Karena ketika ditanyakan ke dokter, tidak ada penyakit apa-apa, namun hanya kelelahan. Tapi tidak merasakan kelelahan ataupun banyak pikiran, namun menstruasinya sering tidak teratur. Itu bagaimana Bu? Ya, kalau sudah ke dokter, kemudian diperiksa apakah ada masa tuh bisa tumor, bisa kista kan gitu ya, dan itu tidak ada ya. Kemudian juga diperiksa misalnya, kan ada sekarang pemeriksaan laboratorium tentang kadar hormonal itu juga. Dan kalau itu juga semuanya dalam batas normal istilahnya ya, dalam batas normal DBN ya, dalam batas normal, berarti biasanya pengaruh paling sering adalah ya memang itu tadi, kelelahan, kepenatan. Yang namanya lelah itu kadang buat kita ya, buat era sekarang itu bukan badan ya, tapi itu tadi ya, memang nggak mikir ya, tapi mungkin kelelahan untuk mata melihat gadget terus menerus itu mempengaruhi loh ya, kelelahan untuk membuat tugas-tugas ya, tugas satu, tugas dua, tugas tiga, walaupun si yang melakukannya merasa asli nggak dipikirin kok, saya sih seneng-seneng aja ya, tapi badan ini, mata ini ngelihat gadget berlama-lama tuh lelah loh ya, ini apa namanya bokong ini karena era pandemi ya, karena anak teman-teman kan pasti banyak duduk kan. Thank you. Ya, nah itu lelah nih ya, karena kan ovarium akan terlipat, rahim akan terlipat, makanya perlu relaksasi ya, olahraga kecil yang nggak usah terlalu berat ya. Kenapa? Karena perempuan ini jarang olahraga. Memang itu, memang perempuan jarang olahraga. Itulah Bu Isa ya membuat membiasakan diri Bu Isa itu bukan olahraga berat. Habis sholat biasanya terus kita relaksasi yang stretching, yang ngulet gitu ya. Ayo pada ngulet yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, masalah, enak banget. Ya, nah, kan jarang-jarang ada seminar suruh ngulet kan? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mensnya nggak teratur, ada kemungkinan karena ya kalau tadi semua udah diperiksa baik ya, itu tadi kurang gerak. Ini lagi pandemi nih. Dan satu lagi, otak perempuan itu tidak seperti laki-laki. Laki-laki selalu mau olahraga, seringnya olahraga karena otak laki-laki itu ada otak sport. Ya perempuan nggak ada, kecuali yang punya bakat kecerdasan kinestetik, yang memang senang gerak, yang senang olahraga, tapi itu cuma berapa sih perempuan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman perlu adanya olah tubuh sedikit ya, tapi rutin ya. Paling 10 menit tapi rutin gitu kan. Tadi kayak gitu-gitu. Asal jangan gini nih, kretek itu yang bahaya itu. Itu kalau sama dokter saraf dimarahin itu. Ya, atau pinggangnya nih gimana? Itu bahaya itu. Ya, sak selewok itu. Nanti jadi masalah ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut Bu Isa ya. Masya Allah, jawab insya Allah ya bagi yang bertanya.